Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kegiatan rutin kita di setiap pagi, belajar fikih muamalah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu di antara kebiasaan anak-anak muda untuk mencari sumber pendapatan melalui YouTube, yaitu dengan cara ngevlog atau menjadi seorang YouTuber. Bagaimana batasan yang perlu kita ketahui ketika kita menjadi seorang vlogger atau YouTuber? Yang pertama, yang perlu kita pahami, bahwa setiap kita mengajak orang lain untuk melakukan satu hal tertentu, atau ketika kita menyodorkan tontonan atau kegiatan kepada orang lain, maka di situ ada konsekuensi besarnya. Apa konsekuensi besarnya? Apabila yang kita ajak adalah amalan yang berisi kebaikan, kemudian dilakukan oleh orang yang mengikuti kita, maka kita turut mendapatkan pahala sebagaimana kita sendiri juga mendapat, sebagaimana orang itu juga dapat pahala. Sebaliknya, apabila ada orang yang mengajarkan keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa, dan dosa setiap orang yang mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan orang lain, orang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha, min ghairi an yanqussa fi ujurihim syai'a." Siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam. Dan yang dimaksud sunnah hasanah adalah mengawali satu perbuatan yang baik dalam Islam. Mengawali satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin di kampungnya, dilupakan oleh masyarakat di kampungnya, kemudian ada orang yang mengawalinya lalu diikuti oleh orang lain, kemudian kata Nabi SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia mendapatkan pahala dari amal itu dan pahala dari setiap orang yang turut mengamalkannya. Min ghairi ayyan qussa fi ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sepeser pun. Sehingga syariat agama ini menjadikan bahwa setiap hubungan pahala yang dilakukan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat MLM, multi level marketing. Ada upline, ada downline. Di mana downline ketika mengikuti upline, maka upline terus mendapatkan aliran pahala. Karena itulah, manusia yang pahalanya paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga syariat beliau, sehingga syariat itu terus berlaku sampai akhir zaman, dan jumlah pengikutnya sangat banyak, sehingga pahala beliau tidak pernah putus. Makanya Allah berfirman, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, engkau mendapatkan pahala yang ghaira mamnun, yang enggak pernah putus. Kenapa? Karena setiap manusia yang melakukan amal soleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya, sehingga pahala beliau tidak pernah putus, disebabkan ketaatan yang terus bersambung dilakukan antara satu generasi ke generasi seterusnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seluruh mukmin. Barulah ketika itu sudah tidak ada lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan dalam melakukan amal soleh, seorang hamba tidak perlu menghadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang hamba tidak perlu menghadiahkan ila hadratil Mustafa, kepada hadirat Mustafa, hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hadiahkan kepadanya Al-Fatihah. Kenapa enggak perlu demikian? Setiap kali muslim membaca Al-Fatihah, otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pahala. Sehingga mau dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, beliau dapat pahala. Makanya jamaah, sahabat tidak melakukan itu setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat memahami amal soleh yang mereka kerjakan pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pahalanya. Sehingga kita tidak perlu secara khusus melakukan amalan untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kita manusia-manusia yang banyak berlumur dosa, kita manusia-manusia yang ketaatannya masih sangat terbatas, kita lebih butuh pahala, kita lebih butuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh pahala. Karena itu, ketika kita beramal dan amal itu niatnya adalah untuk kita, maka kita dapat pahala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat pahala. Karena beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan, mengajarkan amalan itu kepada umat manusia. Nah, dari sini kalau kita paham, maka orang akan lebih waspada ketika menggunakan YouTube maupun nge-vlog di media sosial. Sebaliknya, kita lanjutkan hadisnya. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, dan siapa yang mengajarkan keburukan di tengah kaum muslimin, فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَيَّنْ قُصَّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا, maka dia mendapatkan dosa dari amalan itu dan dosa dari setiap orang yang mengikutinya, مِنْ غَيْرِ أَيَّنْ قُصَّ مِنْ أُجُرِهِمْ شَيْئًا, tanpa mengurangi dosa pengikutnya sama sekali. Sehingga ketika dia melakukan amal maksiat atau mengajarkan amal maksiat atau ngasih tontonan maksiat, kemudian diikuti oleh orang-orang di bawahnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa setiap orang yang mengikutinya, meskipun dia sudah meninggal dunia. Makanya media sosial yang kita bangun, yang kita bentuk, itu nanti konsekuensinya bisa dibawa sampai mati. Isi Facebook kita, isi medsos kita, termasuk channel YouTube, jika di situ lebih banyak berisi maksiat dibandingkan ketaatan, meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia, tapi masyarakat masih bisa menikmatinya, masih bisa menontonnya, bahkan menirunya, maka jika itu kebaikan, orang ini turut mendapatkan pahala. Dan jika itu kejahatan, sebaliknya orang ini turut mendapatkan dosa. Makanya jamaah, waspada dan hati-hati. Kejahatan yang ada di masyarakat bisa jadi kadang kita sebenarnya pemicunya. Kita menjadi salah satu pemicunya. Berarti kita dapat dosa dan dosa setiap orang yang mengikutinya. Karena itulah ketika putra Adam membunuh saudaranya, ada yang mengatakan namanya Qabil membunuh Habil, Nabi SAW mengatakan setiap pembunuhan yang terjadi di alam ini, maka putra Adam tadi turut mendapatkan dosanya. Kata Rasulullah SAW, li'annahu man sannal qatla, karena dialah orang yang pertama kali ngajari pembunuhan. Sehingga dari generasi ke generasi berikutnya ada kejadian pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, dia turut mendapatkan dosanya. Nah, karena itu hati-hati dengan media sosial, terutama ibu-ibu atau para akhwat yang mereka kadang membuka auratnya gak pakai jilbab, atau terbuka auratnya kemudian fotonya dipampang lalu tersebar di mana-mana. Kadang ada orang yang ngajari model gaya tertentu, kemudian diikuti oleh yang lain. Atau ada orang yang pesta kuliner, kemudian dia bangga dengan kulinernya, lalu menyebabkan orang lain bersikap israf. Dan aneka perbuatan yang lainnya yang bisa mengajak orang untuk berbuat maksiat dan pelanggaran dalam syariat. Karena itu perlu dihati-hati, jangan sampai media sosial yang kita miliki justru nantinya akan menjadi sumber kesengsaraan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan seputar masalah vlogger dan YouTube, ada dua materi yang ingin kita singgung. Yang pertama adalah masalah hak cipta, dan yang kedua masalah hukum pendapatan YouTuber. Untuk yang pertama mengenai hak cipta, ada di halaman 229, dan ini nampaknya yang paling panjang yang kita bahas, bahwa hak milik atau hak cipta yang disebut dengan al-hukukul ma'nawi termasuk di antara hak yang dilindungi dalam Islam. Karena itu orang yang memilikinya dia berhak untuk mendapatkan royalti atas hak karya cipta yang dia miliki. Dan ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang bolehnya mendapatkan royalti terhadap hak cipta. Di sini saya menyebutkan ada fatwa yang merupakan qoror, ya, keputusan dari Majma' Fiqih Islami, salah satu divisi fikih di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Kemudian ada fatwa Majma' Al-Fiqh Al-Islami, ini fatwa dari divisi fikih OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kemudian ada fatwa Lajnah Da'imah yang juga menegaskan bahwa hukukul ma'nawi itu dilindungi dalam Islam. Sekarang coba kita lihat, ya. Qarar Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, divisi fikih di bawah Rabithah Alam Islami, dalam rapatnya ke 9 di Mekah tahun 1986, pada keputusan nomor 4 dinyatakan, buku dan penelitian ilmiah, dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, sarana untuk menyalin adalah dengan tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang jumlah halamannya sangat banyak. Anda bisa bayangkan ketika orang menemukan atau orang menulis dan menyalin buku Syekhul Islam, Majmu' Fatawa yang sampai 20 jilid, atau misalnya buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang juga sampai puluhan jilid, di atas 20 jilid, ya tergantung percetakannya sebenarnya, atau bukunya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga belasan jilid, atau Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani syarah Sahih Bukhari yang itu juga belasan jilid, dan aneka buku yang lainnya. Mereka butuh berapa waktu untuk bisa menyalin buku-buku itu? Di sini disebutkan bisa bertahun-tahun. Dan dulu ada orang yang tugasnya tukang nyalin naskah. Dia seperti punya perusahaan fotokopi, tapi manusia yang kerja. Ya, sehingga misalnya ada si A pinjam si B, pinjam kitabnya si B, terus diminta kepada tukang penyalin naskah, tolong salinkan ini. Dan itu butuh waktu sekian hari, kemudian disalin. Pada waktu itu para penyalin bertugas sebagai khadim, pembantu penulis, di mana dia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli agar tidak punah. Dan itulah cara Allah menjaga khazanah Islam. Khazanah kaum muslimin itu dijaga dengan cara tadi. Tulisan-tulisan asli disalin, disalin, disalin, disalin, sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Andai kan tidak dijaga oleh Allah, maka buku-buku itu cepat hilang. Anda bisa bayangkan, yang namanya menyalin, itu kan berarti ada potensi keliru, salah tulis, salah ketik. Kalau fotokopi, apa yang tertera di sini sama dengan hasil. Kalau menyalin, orang yang namanya menyalin bisa jadi ada tashif, ada salah tulis. Nah, makanya ketika buku itu dalam bentuk manuskrip, kadang antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain itu berbeda. Kadang berbeda. Nah, terus diteliti. Dari sekian perbedaan itu, mungkin hilang huruf waw, kemudian hilang titik, ya. Misalnya apa, jim tanpa titik jadi ha, atau hilang apa lagi, hilang tasdid, atau hilang alif, atau yang lainnya. Nah, kemudian para ulama generasi sekarang melakukan tahqiq untuk menyesuaikan naskah. Nah, adanya kata yang hilang itu satu hal yang biasa, sehingga itu tidak menunjukkan kalau buku itu dipalsukan, bukan. Itu karena pengaruh tadi, namanya orang menasakh, menyalin, itu kadang potensi salahnya muncul. Makanya kemarin pada waktu ada dua tokoh di Indonesia yang dia berdiskusi tentang masalah akidah, apa, akidah Ahlussunnah. Dua tokoh ini salah satunya menyimpulkan bahwa kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah itu sudah dipalsukan. Dengan alasan ketika dicocokkan dengan naskah yang lain ada kata yang hilang, satu kata atau dua kata yang hilang. Kalimat ini menunjukkan kalau dia itu enggak paham tentang masalah tahqiq. Atau mungkin dia tutup-tutupi bagian itu. Kalau hanya sebatas hilang satu kata, hilang satu huruf, itu disebut itu kemudian bisa dijadikan sebagai alasan kitab itu palsu, maka enggak ada kitab masa silam yang selamat dari seperti ini. Karena kalau kemudian masalah hilang satu kata, itu bukan karena sengaja dipalsukan, tapi yang namanya menasakh, menyalin, potensi salahnya itu ada. Makanya jamaah, kemudian dilakukan tahqiq oleh para ulama untuk memastikan sebenarnya yang benar kayak gimana. Caranya gimana? Dengan membanding-bandingkan. Karena biasanya kitab asli yang pertama ditulis itu akan disalin oleh beberapa orang. Nah, dari salinan beberapa orang ini kadang ada satu yang kelewat, ada yang kelewat di sebelahnya. Akhirnya saling dibandingkan untuk melihat mana yang paling dekat. Karena itu dalam satu kitab ketika ditahqiq oleh ulama, kadang itu dicocokkan dengan 5 naskah atau 6 naskah. Ya. Saya ada buku Al-Ibana an Usulid Diyanah, itu oleh pentahqiqnya dia dicocokkan dengan 5 naskah yang ada di perpustakaan A, di perpustakaan B, di perpustakaan C, difotokopi, dipinjam. Difotokopi atau dipinjam, kemudian dicocokkan. Mana dari 5 naskah ini, jika ada perbedaan, kira-kira mana yang dikuatkan. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan kalau itu dipalsukan. Tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Saudi memalsukan kitab-kitab para ulama, itu salah satunya karena faktor ini. Padahal itu aslinya hanya karena masalah validitas nasakh yang di situ kadang ada bagian yang hilang. Baik, kita kembali ke sini. Para penyalin sama sekali tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan duniawi dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama. Bahkan sebaliknya, mereka melakukan hal itu dengan tujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya serta menyebarkannya kepada khalayak, kepada masyarakat. Setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculannya usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna, lalu diterbitkan dan dijual. Lalu muncul seseorang yang membaca bukunya, mencetaknya ataupun dimasukkan ke dalam berbagai media penyimpanan seperti CD atau yang lainnya, kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Kalau dulu kita para ulama disalin karena enggak ada apa? Mesin fotokopi, ya mereka nyalin untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual. Kalau sekarang ada fotokopi, gampang saja ya. Tindakan pembajakan ini menurut para ilmuwan malas berkarya karena usaha kerasnya dicuri oleh orang lain bila ia disebarluaskan ke tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan ijtihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah. Oleh karena itu, hak cipta penulis, peneliti, penemu wajib dilindungi syariat. Hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Tayyib, ini penting. Sehingga kata atau dalam Qur'an ini dinyatakan bahwa setiap hak cipta harus dilindungi oleh syariat dan itu merupakan milik pembuatnya, tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Selanjutnya kita akan baca keputusan Majma'ul Fiqhi Al-Islami, divisi fikih di bawah OKI. Namanya mirip ya. Yang satu di bawah Rabita Alam Islamiyah, yang satu di bawah OKI. Pada muktamar kelima tahun 1988 di Kuwait dinyatakan hukukut ta'lifi wal ikhtira'i wal ibtikari masunatun syar'an. Hak cipta dan hak paten itu dilindungi oleh syariat. Wali ashabi haqqut tasarrufi fiha. Pemiliknya berwenang untuk menggunakannya dan tidak boleh dilanggar. Wala yajuzul i'tida'u 'alaiha, tidak boleh dilanggar. Kemudian juga fatwa yang diterbitkan oleh Lajnah Da'imah. Tidak boleh mengadakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Nabi SAW juga bersabda, La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kemudian di antara dalil ya, tadi kita telah menyimpulkan bahwa ketika orang punya hak cipta, maka dia boleh untuk menjual hak ciptanya. Sehingga itu tidak termasuk menjual ilmu ya. Meskipun ulama beda pendapat, boleh enggak orang yang nulis itu menjual karyanya? Dan di sini saya sebutkan ada banyak dalil yang menunjukkan kalau itu diperbolehkan. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haqqo ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian ambil adalah upah mengajar kitabullah. Jika upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dibolehkan, maka upah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an juga dibolehkan. Termasuk juga ilmu dunia dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan atau bisa dengan cara tulisan atau dalam bentuk karya yang lainnya. Dengan demikian maka mengambil upah atas karya ilmiah dalam bidang apapun hukumnya boleh. Sempat ada yang mengkritik ya pada waktu Yufid menjual hard disk dan flash disk yang isinya kumpulan kajian. Komentarnya, ini kan untuk umum, kenapa dijual? Maka jawaban kami bahwa konten seperti ini, konten digital, itu termasuk di antara properti yang dilindungi secara syar'i. Karena di situ ada hak cipta. Nah, ketika pemilik pertama kali adalah satu lembaga tertentu, berarti pemilik hak cipta itu adalah lembaga tersebut. Maka terlarang bagi orang lain untuk mengambil hak cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan pemiliknya dia bebas, mau dia jual silahkan, mau dia gratiskan, saya gratiskan di YouTube, bagi yang mau nonton silahkan. Tapi bagi yang mau nonton secara offline, kami sediakan dalam bentuk hard disk eksternal atau dalam bentuk flash disk. Hukumnya boleh. Kemudian alasan yang kedua, orang yang membuat karya, dia menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya untuk menciptakan sebuah karya. Sehingga dia berhak mengambil upah atas karyanya. Ada kaidah yang mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang bekerja berhak dapat upah. Kemudian alasan yang ketiga, hasil karya merupakan hak milik pembuatnya. Karena itu dinisbahkan kepada penulisnya. Ya, misalnya menurut Ustadz Irwandi dalam bukunya Harta Haram Kontemporer. Kenapa disebut Ustadz Irwandi? Padahal itu ilmu kan milik umum. Karena beliau yang punya karya dalam buku itu. Kemudian alasan yang keempat, para ulama menjual bukunya. Di antaranya Abu Nuaim Al-Asfahani, beliau menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar. Jika satu keping beratnya 4/4 gram, berarti dikalikan 400, kurang lebih ada 1,7 kilogram emas. Dan harga segitu, 1,7 kilogram itu berapa juta? Hampir 1M. Harga segini tidak mungkin imbalan sebagai pengganti kertas dan tinta. Karena kalau imbalan sebagai imbalan pengganti kertas dan tinta tentu tidak semahal ini. Ibn Hajar Al-Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli Raja Atraf seharga 300 keping uang dinar, 1,3 kilogram emas. Harga ini sebagai imbalan hak cipta dan bukan sebatas pengganti kertas dan tinta. Baik. Karena itu untuk software, kenapa kita dilarang untuk melakukan pembajakan terhadap software? Karena dia termasuk hak cipta yang dilindungi oleh syariat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya, atau kalau software itu milik orang kafir, nanti gimana? Pembahasan ini disinggung oleh para ulama ketika mereka membahas tentang hukum seorang muslim yang mencuri hartanya orang kafir atau mengambil hartanya orang kafir. Nanti pengadilan di akhiratnya bagaimana? Para ulama menegaskan, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Dan keadilan Allah itu tidak dibatasi dengan ketaatan hamba. Maka siapapun berhak dapat keadilan Allah, sampai pun orang kafir. Makanya, orang kafir yang dizalimi, doanya bisa mustajab. Meskipun, orang kafir yang dizalimi ini, dia seorang kafir. Dalam arti dia musuh Allah karena orang kafir. Tapi dia berhak untuk mendapatkan keadilannya Allah. Dan keadilan itu sekali lagi tidak dibatasi dengan iman. Beda dengan balasan surga, beda dengan kenikmatan di surga, itu dibatasi dengan iman. Maka orang kafir enggak berhak dapat surga. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Ibrahim alaihissalam membela ayahnya di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Baik. Nah, berarti ketika Anda punya channel YouTube, kemudian Anda punya video yang Anda upload di situ atau di medsos, dan Anda punya materi di situ, maka hakikatnya video dan materi itu adalah milik Anda. Karena Anda yang memiliki, maka Anda berhak untuk menjaganya, sehingga jika ada orang yang membajak, boleh untuk dituntut, ya, dan diselesaikan di dunia. Baik. Karena itu, mohon untuk diperhatikan, jangan sampai kita membajak karya orang lain. Video orang lain diambil, kemudian dikomersilkan, itu jangan sampai. Namun kalau sebatas di-download untuk ditonton, silahkan. Ada beberapa jamaah yang minta izin ke ANB Official, boleh enggak video kajian pagi atau kajian malam kami download untuk kita tonton biar tidak terlalu menghabiskan kuota internet? Jawabannya silahkan. iktifaan bi idznis syar, karena sudah cukup dengan izin syariat. Begitu kita taruh di tempat umum, siapapun boleh mengakses. Download silahkan. Tapi kalau dimonetize, kami jelas tidak ridho. Sehingga misalnya ada orang yang ngambil video dari karyanya Yufid maupun dari ANB Official, lalu dimonetisasi, dipasangi iklan, diupload ulang. Nah ini kita enggak boleh yang kayak gini. Apalagi jika di situ ada pengubahan konten. Baik, selanjutnya kita beralih kepada masalah pendapatannya. Seperti yang kita pahami, pendapatan YouTuber dan vlogger itu adalah dari iklan. Di bagian mukaddimah saya sebutkan bahwa per 1000 tayangan iklan itu bisa mendapatkan penghasilan, namun penghasilan yang kotor. Bahkan ada rumus untuk mendapatkan hasil ya, yang disebut dengan RPM, revenue per 1000 impression, pendapatan rata-rata yang bisa didapatkan dari setiap 1000 impresi. Ya, baik, ini bukan kepentingan kita, yang jelas ketika orang punya konten dan konten itu laris, maka dia bisa mendapatkan pendapatan, bisa mendapatkan penghasilan jika di kontennya itu ada iklannya. Baik, lalu bagaimana hukum pendapatannya? Hukum pendapatannya kembali kepada kaidah dulu tentang masalah AdSense dan AdMob, iklan di internet. Yang namanya iklan, maka dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, jasa yang dia sediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Artinya iklannya iklan yang produknya mubah. Iklan pakaian, iklan apalagi misalnya otomotif, iklan sepeda, iklan barang-barang yang lainnya yang sifatnya mubah. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan maksiat, dan tindakan melampaui batas. Karena itu jika materi iklannya kurang bagus, nah bagian inilah yang kemudian jadi tanda tanya. Ngevlog atau channel YouTube adalah karya, maka tidak boleh ada pelanggaran hak orang lain. Anda tidak boleh melanggar hak cipta orang lain untuk media cari uang. Beberapa orang mengambil video Yufid, kemudian dia tambahkan label, lalu dimasukkan ke channel pribadinya untuk cari iklan. Tindakan ini termasuk melanggar hak cipta orang lain. Baik. Dan tentang materi iklannya tadi ya, Anda harus bisa pastikan bahwa di situ tidak ada pelanggaran dari sisi syariat. Nah, cuman bagian ini cukup rumit. Kita sudah memasang kategorisasi dengan baik, tapi terkadang-kadang masih bocor. Kita sudah berusaha untuk memfilter, terkadang masih bocor. Apalagi iklan yang muncul di YouTube itu salah satunya adalah menggunakan algoritma kebiasaan pengguna. Kalau penggunanya suka buka Al-Quran, dipasangi iklan tentang kitab suci. Kalau penggunanya suka membuka belanja, misalnya suka buka Shopee atau buka Tokopedia atau marketplace yang lainnya, maka iklannya lebih banyak iklan marketplace. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar untuk kajian di pagi hari ini terkait masalah vlogger dan YouTuber. Dan insya Allah pada pertemuan besok kita akan membahas tema yang cukup rumit untuk dikaji dengan detail, yaitu masalah trading saham online. Apalagi di sini cukup rentan dengan perbedaan pendapat di antara para ulama dan asatidzah. Karena itu insya Allah kami mohon izin pada kajian besok trading saham online, kita akan hadirkan salah satu narasumber tambahan. Beliau adalah teman saya yang dulu pernah menjadi manajer investasi di sebuah perusahaan trading saham dan cukup berpengalaman dalam masalah ini. Insya Allah akan kita buka di kajian besok. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Dan kita akan baca terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggunakan aplikasi YouTube modifikasi yang bisa memblokir iklan YouTube? Karena seringkali iklan menampilkan produk disertai musik dan aura terbuka, termasuk juga browser yang ada fasilitas blok iklan. Syukran. Aplikasi untuk membatasi iklan, memblokir iklan. Insya Allah tidak masalah, itu hak kita ya. Jadi seperti ada adblock namanya. Baik, browser saya pasang adblock sehingga iklan tidak bebas muncul. Insya Allah tidak masalah, sehingga selama itu tidak melanggar aturan yang diberikan oleh pihak browser. Misalnya kita menggunakan Firefox atau menggunakan Opera, tapi tidak pakai Chrome ya. Kita menggunakan selain Google Chrome. Anda menggunakan browser itu, lalu Anda pasang AdMob sehingga iklannya tidak gampang muncul. Insya Allah tidak masalah, selama tidak melanggar ketentuan di browser. YouTube juga gitu, atau Google juga gitu. Google Chrome, Anda pakai browser Google Chrome, selama tidak melanggar aturan di situ, kemudian kita pasang AdMob, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena itu adalah hak pengguna. Kita coba angkat penelpon melalui. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Volumenya bisa dikecilkan Pak, volume televisi. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Saya ada di kendala di warung. Sering nasabah warung saya ini ketinggalan barang. Yang ketinggalan siapa Pak? Konsumen? Iya, konsumen Pak. Ada yang itu kadang belanja di warung saya, ada yang belanja di warung lain. Terus iya, silakan, Bu. Terus yang selama ini saya lakukan itu paling saya tunggu seminggu untuk yang barang yang hilang tadi itu. Apabila seminggu itu tadi enggak diambil, biasanya barang itu saya pakai berapa, terus sedekahkan atas nama orang. Apakah itu yang saya lakukan udah yang ketinggalan itu? Mungkin barang kayak tahu itu kan nggak tahan lama, itu saya nilai harganya lah, sedekahkan atas nama orang yang ketinggal. Tapi ketika ada putusnya, yang saya lakukan ini apakah udah benar atau gimana Ustaz? Baik. Mohon ininya Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Baik. Kita bisa menggunakan acuan seperti yang dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membeli seorang budak. Kemudian setelah deal, transaksi sudah selesai, Ibnu Mas'ud minta izin, tolong tunggu di sini, saya mau mengambil uang. Akhirnya Ibnu Mas'ud pulang ngambil uang. Setelah beliau ngambil uang, beliau balik lagi, ternyata tuannya sudah pergi, budaknya ditinggal. Sehingga Ibnu Mas'ud dapat budak tanpa bayar. Dan tadi sudah deal transaksinya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berikrar, dan ikrar beliau inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan bagi generasi setelahnya. Beliau sedekahkan uang itu. Beliau sedekahkan uang itu dan menyatakan, ini adalah sedekah atas nama Fulan. Jika nanti di kemudian hari Fulan datang, kemudian mau mengambil uang itu, maka akan aku sampaikan, uangmu sudah saya sedekahkan atas nama kamu. Kalau dia enggak ridho, tak ganti. Dan pahala sedekahnya jadi milik saya. Tapi kalau dia ridho, selesai masalah dan pahala sedekahnya jadi milik dia. Baik. Padahal benda ini benda dalam bentuk budak. Benda ini dalam bentuk budak yang dia tidak basi ya, budak, budakan manusia. Apalagi untuk benda yang lain. Yang dia apalagi bisa apa? Bisa basi. Nah, untuk benda yang lain yang bisa basi seperti tahu atau makanan yang lainnya ketika ketinggalan, jika itu dibiarkan saja tak tunggu sampai ketemu pemiliknya, maka itu justru akan merusak benda itu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini. Kalau ada orang yang nemu barang yang gampang basi, lalu barang itu cuma disimpan saja, maka dia sebenarnya telah menyebabkan barang ini menjadi rusak dan itu menyia-nyiakan harta. Tidak boleh. Yang benar gimana? Segera dimanfaatkan. Dan nanti kalau pemiliknya datang, disampaikan. Jika dia enggak ridho, diganti. Kalau dia ridho, selesai masalah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini Bapak menunggu sampai seminggu ya, sepekan. Berarti barangnya barang yang awet. Kalau barang yang awet, Bapak harus tunggu dalam waktu yang bisa lebih dari sepekan. Sampai kira-kira tidak memungkinkan bagi Bapak untuk menunggu dalam waktu yang lama. Maka silakan disedekahkan atas nama orangnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Ya Ustaz, saya mau tanya ini, saya kan jualan online Ustaz. Ada ya pihak apa namanya JNT itu mengajukan kerjasama dengan saya untuk potongan harga saja. Jadi kalau sering ngirim sama mereka itu saya dikasih potongan harga ongkos kirim 2% gitu. Lah, yang jadi pertanyaan saya Ustaz, itu potongan bagi saya itu halal apa tidak Ustaz? Karena itu kan ongkos dari customer saya. Sementara customer saya yang tertera di pengiriman itu ongkosnya tertera dengan ongkos yang biasa Ustaz, ongkos kirimnya. Tapi ketika nanti tagihan itu per bulannya, saya kan per bulan tagihannya Ustaz, itu dipotong 2% gitu Ustaz. Nah, yang kedua Ustaz, ini pertanyaan tentang yang kemarin Ustaz. Di tempat saya ambil barang itu Ustaz, ada undian. Kalau saya ambil 1 juta misalnya, saya dapat 1 kupon dan seterusnya Ustaz. Kelipatan 1 juta itu saya dapat 1 kupon gitu. 2 juta ya 2 kupon. Nah, ini yang saya lihat harganya itu enggak bertambah Ustaz. Tetap sebelum ada undian dan sesudah undian itu tetap harganya. Nah, apakah undian tersebut diperbolehkan Ustaz gitu? Baik. Itu Ustaz. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, dulu sudah pernah kita singgung ini terkait masalah uang untuk pengiriman. Dana pengiriman itu adalah titipan dari pihak konsumen, customer Anda, agar nanti dikirimkan melalui kurir A, kurir B atau kurir yang lainnya. Sehingga jika ada sisa, maka seharusnya dikembalikan kepada kepada customer atau kepada konsumen. Terus bagaimana kalau misalnya ada kerjasama seperti tadi, dapat potongan 2% karena Anda langganan dalam jumlah banyak. Wallahu ta'ala alam, berarti ketika Anda menawarkan ke konsumen juga dipotong 2%. Misalnya ongkirnya 100.000, maka sampaikan kepada konsumen, Bapak nanti ongkirnya tinggal 98.000, yang 2.000-nya tetap milik konsumen, sehingga konsumen transfernya 98.000 sesuai dengan biaya real yang nanti akan Anda bayarkan kepada kurir. Ya kayak gini insya Allah tidak masalah. Atau kalau misalnya sudah terlanjur gimana, sudah bertahun-tahun seperti itu, beberapa bulan yang lalu juga kayak gitu misalnya, Kalau sudah terlanjur, berarti sampaikan kepada para konsumen Anda bahwa saya dapat potongan dari pihak kurir sekian, apakah ridho atau tidak. Kalau mereka ridho, Pak, silakan Pak, dimiliki sendiri saja. Alhamdulillah, urusan selesai. Tapi kalau mereka enggak ridho, kasih pilihan, mau ditransfer atau disedekahkan. Kalau dia bilang sedekahkan, kita sedekahkan atas nama pemilik, bisa ke masjid atau ke lembaga sosial yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait belanja dalam kelipatan 1 juta dapat kupon undian. Baik, coba kita bahas ulang ini ya. Kemarin kita menyinggung tentang masalah giveaway yang salah satunya adalah jika ada hadiah tapi di situ disyaratkan belanja plus giveaway, maka ini termasuk gharar dan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah ketika giveaway-nya itu jadi tujuan utama, sementara belanjanya itu sifatnya hanya mengikuti, tabi. Tabi artinya mengikuti, bukan tujuan utama. Kasusnya seperti kemarin, mau ikut lomba mewarnai, tapi harus menggunakan pulpen atau spidol yang dijual oleh penyelenggara. Kalau enggak boleh. Berarti yang jadi tujuan utamanya apa? Ikut lombanya, giveaway-nya. Sedangkan belanja pulpen atau spidolnya, sebenarnya dia enggak butuh, cuman ini sebagai syarat. Sehingga di sini belanja ini syarat. Syarat untuk bisa ikut di sini. Nah, inilah yang kami sebut sebagai tindakan gharar yang dilarang. Tapi kalau sebaliknya ya, dapat kupon undian nanti akan diundi ya, kemudian belanja, atau gini, keliru ini nulisnya. Kalau yang terjadi adalah hadiah karena belanja plus undian. Jadi hadiah itu bisa didapatkan jika Anda belanja dan ikut undian. Tapi ini yang utama. Ini yang utama. Ini yang ngikuti, tabik ngikuti. Maka hukumnya diperbolehkan. Karena bagian yang goror di sini sifatnya hanya mengikuti. Dan goror yang mengikuti bukan utama, alias ini gratisan ya, ini gratis, tidak diperhitungkan. Ini kalau kita buat rumus yang lain, ini persamaannya saya balik sebenarnya. Dulu kan kita punya persamaan iwat sama dengan muawat. Belanja kelipatan 1 juta. Iwatnya berarti 1 juta. Muawatnya apa? Barang yang memang nilainya 1 juta, tidak ada kenaikan harga. Plus kupon undian. Kupon undian. Yang jadi pertanyaan, tujuan Anda ketika bayar 1 juta itu ingin yang mana? Belanjanya atau kupon undiannya? Ya, tujuan saya ini, Pak, biar saya bisa ikut undian. Karena kalau menang dapat umroh. Kan murah sekali toh. Cuman 1 juta. Menang dapat umroh. Kalau ini yang terjadi, berarti Anda melakukan transaksi gharar. Sementara barangnya bukan tujuan utama. Tapi kalau sebaliknya, barangnya yang jadi tujuan utama. Ini tujuan utama. Sedangkan kupon undian ini hanya mengikuti tabe. Jadi bukan tujuan utama. Ada ini, enggak ada ini, bagi Anda enggak ngefek, maka hukumnya diperbolehkan. Sehingga kemarin ada pertanyaan di kolom komentar di Facebook, gimana kalau ikut giveaway tapi memang tujuan utamanya belanja? Kalau tujuan utama Anda adalah belanja bukan karena ikut giveaway, enggak masalah. Tapi kalau tujuan utama Anda adalah ikut giveaway, giveaway ini kan enggak jelas ya. Ada peluang, bisa menang, bisa kalah, bisa dapat, bisa tidak. Sebagaimana kupon undian, ini enggak jelas karena nanti diundi. Tapi dia sifatnya hanya mengikuti, dia tidak diperhitungkan. Dan dulu kita punya kaidah bahwa gharar, ya, gharar yang sifatnya mengikuti itu tidak diperhitungkan, alias diperbolehkan. Tapi kalau jadi tujuan utama, itu yang dilarang. Wallahu a'lam. Kita baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, apabila video kajian yang diambil dari YouFit atau NB Official digunakan untuk sebatas konten pada marketplace kita, contoh Instagram, dengan tujuan berdakwah dalam berdagang, itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, dengan tujuan berdakwah dalam berdagang. Punya atau pemikiran jualan, terus repost aku dakwah untuk berdakwah. Ya. Tadi kalimat terakhirnya kan dengan tujuan berdakwah dalam berdagang, itu bagaimana Ustaz? Nah ya, kalimat itu berdakwah dalam berdagang. Ini seperti nada dan dakwah ya. Baik, kalau tujuannya untuk dakwah, dalam arti Anda ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, kemudian Anda buat potongan video yang menarik, lalu Anda upload di Instagram atau di Facebook agar nanti bisa ditonton oleh teman-teman Anda di Facebook, insya Allah tidak masalah. Termasuk juga misalnya Anda kasihkan di grup WA, silahkan. Tapi kalau itu dimanfaatkan untuk komersil, ya, mungkin saya tidak tahu untuk YouFit ya, apakah diizinkan ataukah tidak. Pertimbangannya gini, kalau itu Anda yang memiliki, channel itu Anda yang memiliki, kira-kira Anda setuju atau tidak? Kalau menurut umumnya masyarakat, oh tidak apa-apa, insya Allah orang ridho, silakan dilanjutkan. Tapi kalau menurut umumnya masyarakat, oh kayak gini termasuk pelanggaran, belum tentu pemiliknya ridho, maka sebaiknya jangan dilakukan. Sehingga berdakwah dalam berdagang itu kalau maksudnya biar menaikkan rating tapi meminjam konten banyak orang, nah itu kalau bisa jangan. Namun kalau Anda membuat konten sendiri, misalnya mendengarkan kajian lalu ustadz menyampaikan sebuah tausiah, yang tausiah itu dikutip dari perkataan ulama, kemudian Anda salin, terus Anda buat poster, Anda upload di Instagram, akhirnya banyak orang yang tertarik dan menaikkan rating Instagram Anda, insya Allah tidak masalah, karena itu sudah jadi karya yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anna dengan Roni di Jakarta. Buntun Ustaz, mau tanya mungkin di luar tema hari ini, cuma mau tanya terkait zakat dari emas yang sudah mencapai nisab. Itu untuk pembayarannya itu kan untuk harga emas sendiri itu masing-masing gramnya kan berbeda ya Ustaz ya. Nah, yang jadi patokan itu adalah harga yang untuk berapa gram, apakah dengan 1 gram atau yang 5 gram, 10 gram atau dan lain-lainnya. Misalkan saat ini kita punya emas dan sudah mencapai nisab yang harus dizakatkan. Itu aja sih Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita latihan ngitung, cara ngitung zakat emas ya. Tayyib. Jadi kita tahu bahwa zakat emas itu nisabnya, nisab emas adalah 85 gram. 85 gram ini emas murni 24 karat. Persentasenya berarti 100%. Kalau misalnya ada pergeseran ya 99,9 misalnya, seperti yang diterbitkan oleh Antam itu kan cukup murni ya, 99,9. Berarti 0,1% yang itu ada campuran yang lain misalnya, dan itu diakui tidak diperhitungkan karena terlalu sedikit. Berarti kalau sudah 99,9 dia dianggap sudah 24 karat. Baik. Yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya emasnya di bawah 24 karat. Misalnya ada Anda punya beberapa emas ya. Emas 1 20 gram emas yang dia misalnya 18 karat. Ini yang biasa dipakai untuk perhiasan. Emas 2 Anda punya nomor 2 Anda punya misalnya 10 gram yang dia 20 karat. Ini emas batangan tapi kualitas rendah. Anda juga punya nomor 3 misalnya 50 gram emas batangan tapi cuma 22 karat. Terus gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kan berarti menggunakan perbandingan. Cara ngitungnya berarti menggunakan perbandingan. Sehingga untuk nomor 1 kita hitung ya. 18 per 24, ini kan satuannya karat. Ini juga satuannya karat. 18 per 24 karat dikalikan berapa? 20 gram dikalikan 20 gram. Jadinya nanti dia tidak utuh jadi 20 gram. 0, sekian sehingga ini jadi titik-titik gram 24 karat. Berapa jadi? 15. Jadi 15. Sehingga yang awalnya 20 jadi 15. Nanti emas nomor 2 10 karat per 24 kalikan, kok 10 karat? 20 karat ya. 20 karat per 24 kalikan berapa? 10 gram. Anda punyanya 10 gram. Titik-titik 24 karat. Sehingga nanti satuannya di sini semuanya 24 karat. Ini jadi berapa ini? 8,3. Dan begitu seterusnya, nanti Anda total di sini, totalnya jadi berapa gram yang dia sudah 24 karat. Wujud fisiknya tetap 18 karat, 20 karat, 22 karat wujud fisiknya. Tapi perhitungan aslinya nanti ke 24 karat. Nah, andaikan ini setelah ditotal dia kurang dari 85 gram 24 karat, maka dia nggak wajib dizakati. Coba ini, satu lagi misalnya 50. Ini jadinya 22 per 24 kali 50. Berapa? 45,8. Nah, sekarang ditotal nih. Ini kalau saya total 20 10 30 50, jadi 80 kurang ya, kurang, dinaikkan aja, berarti yang ini 20 gitu. Yang ini 20 jadi 90. Ini kalau 20 jadinya berapa? 16,6. dua kali lipatnya ya, 16,6. Baik. Sekarang kita total 15 tambah 16,6 tambah 45,8. 77,4. Begini ya. 77,4 gram untuk standar 24 karat. Sudah? Anda bisa lihat ini kalau kita total 20 ini 20 gram, 20 gram, 50 gram. Totalnya 90 gram. Sudah di atas nisab. Tapi kalau dihitung ke 24 karat nilainya cuma 77,4 gram di bawah nisab. Dizakati enggak? Tidak wajib dizakati. Kecuali kalau Bapak punya tabungan yang lain. Andaikan hartanya cuma emas ini saja, enggak dizakati. Tapi kalau punya tabungan yang lain, ada uang, uang tunai, ada tabungan, nanti digabungkan. Tapi kalau emas saja nilai segini tidak dizakati. Karena setelah dikonversi ke 24 karat ternyata dia di bawah 85 gram. Baik. Wallahu alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Misal saya dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit, kalau saya menerima bonus dari perusahaan obat atau misal mendapat hadiah dari pasien, itu termasuk rizwah yang tidak boleh diterima atau tetap boleh saya terima Ustaz? Baik, betul sekali bahasanya ini termasuk rizwah yang tidak boleh diterima. Karena Anda sudah mendapatkan gaji dari pihak rumah sakit tempat Anda bekerja. Sehingga ketika Anda mereferensikan obat atau Anda mendapatkan hadiah dari pasien, hukumnya terlarang untuk diterima. Dan kami ingatkan kepada para pasien, ketika Anda menginap di sebuah rumah sakit, lalu Anda merasa berutang budi dengan dokter yang sudah melayani atau perawat yang sudah melayani, nggak boleh bagi pasien untuk ngasih parsel misalnya, baik di rumah sakit maupun diantar ke rumahnya. Misalnya bawa beberapa parsel bungkusan sembako, dikasihkan ke dokter, Pak dokter ini dari kami, terima kasih sudah melayani. Nggak boleh kayak gitu. Karena ini termasuk diantara bentuk rizwah yang dilarang oleh Islam. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.